Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Lukas. Mari kita buka di dalam Injil Lukas, kitab ketiga di dalam Perjanjian Baru. Dan kita akan merenungkan ayat yang atau Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Mari kita lihat ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Jika sudah mendapatkannya, saya mengajak kita membacakan silih berganti. Saya akan mulai dari ayat 4, jemaat sekalian ayat 5, demikian hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang Engkau pelihara bagi kami, yang Engkau catatkan bagi kami, dan kami mohon Engkau yang mau menolong kami, membukakan hati dan pikiran, menerangi sehingga kami dapat mengerti pada pagi hari ini, dan lebih dari sekedar mengerti, firman-Mu itu dapat tertanam di dalam hati kami dan membawa buah yang banyak dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan Roh-Mu ya Tuhan atas segenap yang kami lakukan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah suatu perumpamaan yang sangat luar biasa indah. Saya yakin Anda mungkin pernah membaca tentang perumpamaan ini, tetapi sebagaimana Yesus juga saya yakin berulang kali membicarakan perumpamaan-perumpamaan ini. Perumpamaan-perumpamaan Yesus yang Anda baca di dalam Alkitab, jangan Anda pikir bahwa Yesus hanya mengucapkannya satu kali. Tentu Yesus berulang kali memberitahukannya, berulang kali mengajarnya dari tempat ke tempat dia berada. Oleh karena itulah, kadang-kadang mungkin di dalam Injil Matius ada catatan yang sedikit berbeda, dalam Injil Markus ada variasi sedikit, dalam Injil Lukas demikian juga. Mengapa bisa demikian? Salah satunya adalah bisa saja Yesus mengucapkan perumpamaan itu di berbagai kesempatan, dalam berbagai tempat, dengan berbagai variasi. Tetapi sudah yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini unik karena ini adalah salah satu dari sedikit perumpamaan di mana Yesus sendiri memberikan penafsirannya bagi kita. Yesus sendiri memberitahukan kepada kita apa arti dari perumpamaan ini, sehingga kita memiliki suatu pedoman yang sudah jelas bagaimana kita harus menanggapi perumpamaan Yesus tentang penabur ini. Ada berbagai hal yang sangat menarik kalau kita melihat perikop yang kita baca. Pertama-tama kalau kita lihat di ayat yang keempat, kapan Yesus memberitakan perumpamaan ini? Kapan Yesus mengucapkan perumpamaan ini? Dikatakan di ayat yang keempat, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ketika Yesus melihat, di Injil lain dikatakan, ketika dia melihat begitu banyak orang datang kepada dia, ketika dia melihat hamparan orang ramai yang datang mengerumuni dia, yang ingin mendengarkan dia dengan berbagai reaksi di bawah. Ada yang mungkin berpikir dia Mesias, ada yang mungkin berpikir dia orang yang baik, ada yang penasaran ini siapa orang ini, ada yang datang untuk mencari kesalahan dia. Oh, tetapi perbedaan Tuhan kita Yesus Kristus dengan manusia yang lain adalah ketika manusia yang lain melihat dia memiliki banyak pendukung, banyak pengikut, dia akan senang. Dia akan merasa, oh saya sudah hebat. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Dia tahu hati manusia. Yesus pernah berkata di Injil Yohanes, tidak perlu ada orang yang memperingatkan dia tentang manusia, karena dia tahu hati manusia. Dia tahu setiap hati orang yang ada di sana. Dan dia tahu bahwa dari sekian banyak orang yang duduk mendengar pengajaran dia itu, sebagiannya tidak lama kemudian akan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Sebagiannya tidak lama setelah itu akan menganiaya pengikut-pengikutnya. Sebagiannya akan menentang dia, walaupun semuanya duduk di sana mendengarkan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, fenomena yang sama kita temui pada hari ini. Kita melihat kadang-kadang di dalam sebuah jemaatkah, orang datang, orang duduk mendengar, tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ada yang hasilnya berbeda-beda. Ada yang tetap setia di dalam Tuhan, ada yang tetap teguh di dalam Tuhan, ada yang tetap bertahan di dalam kebenaran. Ada juga yang tidak lama sesudah itu dia meninggalkan kebenaran. Ada yang tidak lama sesudah itu dia bahkan meninggalkan Kristus sama sekali. Mengapa demikian? Inilah yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini. Coba kita lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang membedakan orang ramai itu? Apa yang membedakan orang-orang yang datang ke Yesus, sebagian akan menjadi rasulnya, sebagian menjadi muridnya, sebagian menjadi musuh-musuhnya? Apa yang membedakan mereka? Kalau kita melihat, ada dua faktor yang sama dan ada satu faktor yang berbeda. Faktor yang sama adalah sama-sama mendapatkan penabur yang sama. Kita melihat ada seorang penabur di sini. Penaburnya sama, tidak dikatakan bahwa penaburnya berbeda, bahwa yang satu menabur lebih canggih, bahwa yang satu menabur dengan lebih hebat, tidak. Tidak ada perbedaan antara penaburnya di sini. Kemudian kita melihat benihnya sama. Tidak dikatakan yang satu benih KW1, yang lalu benih KW2, yang satu benih original, ada benih palsu. Tidak demikian. Benihnya sama. Penaburnya sama, benihnya sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah jenis tanah di mana benih itu jatuh. Jenis tanah yang menerima benih itu. Dan itulah hati manusia. Tiap-tiap orang yang mendengarkan, hati yang mendengarkan firman Tuhan, itulah yang membuat perbedaan. Apakah benih itu kemudian akan tumbuh ataukah dia akan mati? Saudara, saya ingin pada hari ini mengajak kita untuk melihat tentang empat jenis tanah, empat jenis hati manusia yang disebutkan di dalam Alkitab, diajarkan oleh Yesus Kristus di sini. Mengapa kita perlu membahas ini? Coba kita lihat sebentar di ayat yang ke-8b, di mana setelah mengucapkan perumpamaan ini, Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus mengucapkan perumpamaan ini bukan dengan asal-asalan, bukan sebagai suatu fatalisme bahwa kamu sudah dibentuk menjadi tanah begini, kamu pasti akan begini. Tidak. Lucu sekali, saya pernah berdebat dengan seorang di internet, dia seorang Calvinis, dan dia berkata bahwa lihat, manusia tidak punya kehendak bebas di sini karena dia diumpamakan tanah, katanya. Ya. Kalau tanah kan nggak bisa menolak, tanah kan nggak bisa membuat dirinya harus begini harus begitu. Ya. Dan dia bilang justru perumpamaan ini membuktikan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas karena dia tanah saja, katanya. Ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Saya bertanya kepada dia tidak bisa jawab. Ya. ya Yesus Kristus juga mengatakan dia itu pintu, saya bilang. Ya. Ada dalam Yohanes, Yesus berkata dia pintu. Ya. Pintu juga gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Apakah Yesus tidak punya kehendak bebas? Ya. Saudara, ini adalah perumpamaan. Ya. Adalah perumpamaan. Perumpamaan ini hanya ingin memberitahu kita bahwa tanah, ya, sebagaimana tanah bisa berbeda-beda, demikian juga hati manusia bisa berbeda-beda. Dan pada akhir perumpamaan itu, Yesus menegaskan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya, perumpamaan ini seharusnya dijadikan sesuatu di mana kita bisa menentukan, saya mau menjadi tipe tanah yang seperti apa. Saya mau menjadi hati yang seperti apa. Saya mau menjadi hati yang bagaimana. Ini yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita akan melihat empat jenis tanah, saudara. Empat jenis tanah. Yang pertama, kita melihat. Coba kita lihat di ayat yang kelima. Yesus memulai perumpamannya. Ayat yang kelima, dikatakan demikian. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu menabur. Nah, di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas, tapi dalam bahasa Yunani-nya ada permainan kata-kata yang sangat indah di sini, di mana itu semua akarnya satu kata. Seorang penabur di situ, bahasa Yunani adalah speiron. Keluar untuk menabur adalah speirai. Benihnya adalah speiros. Dan pada waktu ia menabur adalah speirein. Ya. Jadi ini benar-benar aktivitas yang di dalam bahasa Yunani-nya permainan kata-katanya sangat indah. Tetapi kita melihat di sini, dia menabur. Kemudian kita melihat yang pertama, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Benih itu jatuh di pinggir jalan, kemudian diinjak orang dan dimakan oleh burung sehingga sama sekali tidak punya kesempatan untuk tumbuh. Dia habis begitu saja, disapu, seolah-olah benih itu tidak pernah ada di sana. Seolah-olah benih itu tidak pernah jatuh ke tanah itu. Karena tanah itu adalah tanah yang di pinggir jalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita lihat apa penafsiran Yesus tentang orang ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Ingat bahwa Yesus sudah menafsirkannya bagi kita. Di ayat yang ke-12, Tuhan berkata, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, mendengar firman. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, saya masih bisa melihat ada satu hal yang positif mengenai orang ini. Yaitu minimal dia sempat mendengar akan firman Tuhan. Minimal dia masih sempat duduk mungkin dan menerima firman. Masih sempat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sebagian orang yang bahkan tidak mau mendengar firman Tuhan. Ada sebagian orang yang bahkan diajak ke gereja pun tidak mau. Ada sebagian orang yang bahkan kalau kita berkata, saya mau memberitakan kabar baik kepada anda, dia tidak mau mendengarnya sama sekali. Orang ini masih sempat mendengar. Benih itu sempat dijatuhkan ke hati dia. Benih itu sempat mengenai dia. Tetapi sayang sekali dikatakan di sini, lalu datanglah iblis mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Rupanya benih itu memang sempat jatuh ke tanah itu, tetapi sebagaimana dalam perumpamaan dikatakan, lalu diinjak dan dipatuk oleh burung. Benih itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, firman itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik, tetapi dia jatuh ke tempat yang salah, di mana dia sama sekali tidak dihargai. Dia diinjak-injak orang dan kemudian dipatuk oleh burung. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri menafsirkan bahwa iblis punya andil yang sangat besar dalam tipe orang yang satu ini. Mengapa? Karena iblis adalah ilah dunia ini. Iblis mengontrol dunia ini, dan dia telah menciptakan berbagai jenis burung untuk datang mematuk firman itu. Dia telah menciptakan berbagai jenis hal yang bisa, sebelum firman itu sempat meresap ke dalam hati seseorang, firman itu sudah diambilnya. Firman itu sudah dinetralisir. Firman itu tidak lagi sebagai sesuatu yang dia junjung tinggi. Iblis banyak menciptakan hal seperti itu. Dengan burung-burung yang telah dia sebarkan ke seluruh dunia. Kita bisa berpikir mengenai burung evolusi, saudara. Ya. Burung evolusi yang telah dibuat oleh iblis, ya, yang dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia, ya, di mana evolusi akhirnya menghancurkan dasar Alkitab. Banyak orang Kristen ingin berkompromi dengan evolusi, Sehingga mereka berkata, oh saya percaya Tuhan sekaligus percaya evolusi. Ya. Saya percaya bahwa ada Tuhan sekaligus saya percaya bahwa kita berasal dari binatang yang lebih rendah. Dan binatang itu berasal dari binatang yang lebih rendah lagi melalui jutaan tahun. Ya. Sampai kepada sub-primordial di bumi. Ya. Ya saya bisa percaya itu. Ya. Tetapi tanpa mereka sadar itu adalah burung yang telah iblis lepaskan. Untuk mematuk firman itu. Karena Alkitab di dalam Kejadian pasal yang pertama dengan jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau misalnya Alkitab salah mengenai hal itu. Kalau misalnya Alkitab ternyata salah total dalam hal itu. Bahwa oh ternyata bukan dalam 6 hari, melainkan dalam sekian juta tahun. Maka dasar kekristenan sudah dihancurkan. Itu yang iblis mau lakukan di dalam benak orang. Dia mau agar orang-orang sudah disebari dengan burung itu. Sehingga kalau dia berkata, kalau misalnya Kejadian 1 saja sudah salah, ya, maka untuk apa saya percaya yang selanjutnya? Kalau misalnya Kejadian 1 saja tidak akurat, kalau Alkitab tidak dapat dipercaya dalam hal-hal ilmiah, mengapa saya harus percaya Alkitab sama sekali? Banyak orang Kristen ya, mengaku percaya evolusi dan percaya Allah, dia tidak konsisten. Ya. Dia bilang Alkitab banyak salah dalam hal-hal ilmiah. Tetapi oke, kalau masalah iman, saya mau percaya Alkitab. Kalau masalah yang lain, saya tidak mau percaya Alkitab. Saudara, ya. Untuk apa berbuat seperti itu? Kalau buku ini tidak dapat benar masalah ilmiah, kalau buku ini tidak dapat benar mengenai bagaimana langit dan bumi diciptakan, padahal dia ditulis oleh Allah yang menciptakannya, dan kalau dalam hal itu saja salah, bagaimana mungkin dia bisa benar dalam hal yang lain? Bagaimana perlu lagi kita percaya buku ini dalam hal keselamatan? Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya. Dan itu adalah burung yang iblis sebarkan. Sehingga dengan tanpa sadar, di bawah sadar mereka, manusia yang telah percaya kepada racun yang iblis sebarkan itu, dia telah meremehkan Alkitab. Dan ketika firman disampaikan, dia tidak siap menerimanya. Itu bukan hal yang dijunjung tinggi, itu menjadi hal yang diinjak-injak orang. Dan burung siap untuk mematuknya. Oh, ada banyak sudah yang kasih dalam Tuhan. Ya. Ada banyak yang iblis lakukan untuk menghancurkan firman Tuhan. Ya. Dalam persiapan saya untuk mengajar GID semester ini, saya banyak berkutat dengan yang namanya higher criticism. Ya. Atau yang disebut sebagai kritik tinggi Alkitab. Kritik tinggi Alkitab ini, apa yang mereka lakukan? Ini adalah burung yang iblis sebarkan juga. Oh, dilakukan oleh orang-orang yang katanya adalah doktor-doktor teologi. Dilakukan oleh orang-orang yang katanya tamatan dari sekolah teologi yang hebat-hebat. Tetapi tidak lain untuk melemahkan Alkitab. Apa yang mereka lakukan? Kritik tinggi Alkitab katanya. Oh, kritik tinggi Alkitab, mereka bilang, ayo kita lihat lagi sekarang, kita telaah informasi dalam Alkitab, bagaimana Alkitab ini sebenarnya terjadi. Barangkali bukan Musa yang menuliskan ini. Dan konsep evolusi masuk lagi di sana. Ah, mana mungkin sih manusia zaman Musa itu sebegitu canggih sehingga dia bisa menulis hukum yang sehebat hukum Taurat? Wah, dari Kejadian sampai Ulangan itu adalah suatu dokumen yang sangat mulia. Suatu dokumen yang telah mempengaruhi bangsa-bangsa dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tidak mungkin seorang zaman Musa yang menurut konsep evolusi mestinya masih di dalam gua dengan pakaian seperti Flintstone, dengan tongkatnya memukul-mukul orang sana-sini, bisa menulis sesuatu seperti kitab Taurat. Sehingga mereka mulai berpikir bahwa, oh, kita harus mencari siapa ini. Dan akhirnya setelah dengan penelitian sekian tahun katanya, ya, mereka berhasil mendapatkan, aha, saya sudah tahu siapa penulisnya. Penulisnya adalah redaktor-redaktor yang tidak dikenal. Ya, hebat sekali, saudara. Ya. Setelah berbanyak sekali waktu dihabiskan oleh mereka mencari dan menggali dan segala macam ilmu mereka temukan, aha, katanya, redaktor-redaktor yang tidak dikenal. Ya. Oh, padahal, mungkinkah orang Yahudi yang begitu menjunjung tinggi kitab Tauratnya sebagai dokumen mereka yang paling hebat, ya, bisa sampai tidak tahu siapa yang menulisnya? Ya. Sebenarnya tidak masuk akal, tetapi itulah burung-burung yang telah iblis lepaskan. Ya. Sehingga ketika orang mulai percaya akan hal itu, ketika orang mulai berkata dengan, oh mungkin Injil Matius bukan ditulis oleh Matius, Injil Yohanes bukan ditulis oleh Yohanes, Wahyu tidak ditulis oleh Rasul Yohanes, dan mereka mulai dengan segala daya upaya mencoba menghancurkan Alkitab ini. Itu adalah burung-burung yang dilepaskan oleh iblis. Oh itu mungkin dari segi teologis, saudara. Tapi dari segi praktikal, banyak lagi burung-burung lain yang telah dibentuk oleh iblis untuk mencaplok benih itu ketika dia jatuh ke dalam hati seseorang. Ada di mana iblis membuat suasana gereja menjadi suasana penuh entertainment. Di mana gereja bukan lagi menjadi pusat untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mengetahui kebenaran. Melainkan gereja menjadi tempat di mana saya dihiburkan. Gereja menjadi tempat di mana, oh saya sudah seharian dari Senin sampai Sabtu bekerja membanting tulang, konsentrasi. Saya kalau ke gereja, saya mau dihiburkan. Oh banyak sekali konsep seperti itu. Gereja bukan lagi tempat untuk mengenal kebenaran, bukan lagi tempat mempelajari firman Tuhan, tapi saya ingin di-entertain. Sehingga banyak gereja hari ini tidak lebih dari pusat entertainment. Dengan band mereka yang begitu hebat, dengan grup musik di depan sini, tidak jauh berbeda dengan klub-klub malam, dengan singer latar belakangnya, penari-penari di depannya, asap yang tiba-tiba muncul keluar. Saya membaca di internet tentang berbagai mega church, katanya mega church. Jadi bukan hanya ada mega mall, saudara, ada mega church juga. Wah, di dalamnya ada macam-macam, kafe, bayar perpuluhan pakai ATM, saudara, canggih sih. Ada macam-macam lagi yang lain. Wah, saya bilang luar biasa. Tetapi apa fokusnya di situ? Fokusnya menjadi entertainment. Katanya orang tua bisa datang drop anaknya di taman bermain. Macam-macam lagi yang lain. Sehingga apa? Orang datang ke sana bukan lagi mendengar firman Tuhan. Dan ketika firman itu jatuh, kalau ada firman, karena kebanyakan di situ bukan firman lagi, kebanyakan di sana hanyalah lawak 15 menit. Kalaupun ada firman yang jatuh, tidak lagi dianggap serius, diinjak-injak dan dimakan oleh burung. Banyak yang iblis lakukan secara teologis, secara praktikal. Dan orang-orang pun mulai berseru, oh saya maunya dengan zaman televisi sekarang, wah ada pengkhotbah super di televisi. Anda baca itu berita isu mingguan yang saya terjemahkan, ada gembala sidang digital sekarang, banyak orang sukanya gembala sidang digital. Wah yang ini saya mau carinya pengkhotbah super yang hebat sekali ngomongnya. Jadi kalau gereja yang pengkhotbahnya agak biasa-biasa, kita ganti saja. Kita ganti, jadi di sini pagi hari diturunkan layar televisi dengan proyektor live, kita ambil dari mana. Dengan yang lebih canggih lagi pakai hologram, jadi seperti ada orangnya jalan-jalan di sini. Apa konsepnya di situ? Dia ingin di entertain. Dia bukan ingin mendengar firman Tuhan, dia ingin serunya. Sehingga kalau ada pembahasan firman Tuhan yang mendalam, ini diabaikan dari pikirannya. Ini menjadi sesuatu yang diinjak-injak orang dan dipatuk oleh burung. Mungkin ada yang berkata, ini pengkhotbahnya kurang seru yang satu ini, saya bosan, pikiran saya matikan. Mungkin badan ada di sini, tetapi pikiran entah di mana. Dan dia mulai melayang-layang, sementara pengkhotbahnya berbicara. Ada yang berpikir macam-macam, tetapi itulah burung yang telah dilepaskan oleh iblis. Saudara, coba kita periksa hati kita. Kalau firman Tuhan sampai kepada kita, apakah kita membiarkan itu menjadi sesuatu yang diinjak-injak, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang bisa dipatuk oleh burung? Ataukah kita mau memeriksanya? Benarkah firman Tuhan ini? Benarkah apa yang dikatakan oleh Alkitab? Saya ingin menyelidikinya. Iblis paling takut akan hal itu. Kalau coba kita baca lagi ayat 12 dikatakan di sana. Baik, ayat 12. Kenapa iblis melakukan ini? 12 akhir, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Iblis tidak ingin orang diselamatkan, karena dia tahu firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua yang merupakan kekuatan Allah. Dan kalau orang itu sampai serius mendengarkan firman itu, serius menganggapnya sebagai suatu kebenaran, oh, orang ini bisa diselamatkan. Ketika dikatakan Anda adalah orang berdosa, dan orang itu mulai serius menanggapinya, benar saya orang berdosa, iblis mulai gemetar. Dia ingin membuat Anda berpikir, ah, omong kosong. Jangan dengarkan itu. Ketika mulai dikatakan lagi bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan dosa, selain dosa itu diselesaikan dalam penghukuman. Dan ketika orang itu mulai serius mendengarkan, iblis mulai lebih khawatir lagi. Oh, ini orang ini bisa diselamatkan. Dan iblis ingin mencoba untuk mencari cara mengalihkan perhatian dia. Anda boleh tanya sendiri dengan gembala Suhento kita, karena pengalaman beliau menginjil sudah begitu banyak. Berapa sering dalam poin-poin yang krusial iblis mengganggu. Oleh karena itu jangan mau dipakai iblis untuk mengganggu saudara. Masuk ke sini handphone Anda dimatikan. Biar jangan nanti ada pengkhotbah yang lagi seru ya, tahu-tahu ada bunyi lagu yang lucu-lucu begitu. Anda dipakai oleh iblis sebagai burung. Ketika orang mulai dikhotbahi dengan serius bahwa darah Yesus Kristus, ketika di atas kayu salib dia telah menggantikan Anda, telah bertukar tempat dengan Anda, kalau Anda mau menerima dia, dan Anda mulai menanggapi itu dengan serius, Anda mulai berpikir dalam pikiran Anda, mungkin ini benar, saya harus selidiki lebih lanjut. Benarkah saya sudah melakukan ini? Iblis mulai tidak suka dengan itu. Dan dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu supaya orang jangan percaya dan diselamatkan. Jangan percaya dan diselamatkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah percaya dan diselamatkan? Apakah Anda sudah menerima firman itu? Ataukah burung-burung yang telah iblis ciptakan meruntuhkan semua argumen firman Tuhan? Mungkin di latar belakang Anda sudah ada ateisme. Mungkin di belakang pikiran Anda sudah ada agama-agama palsu lainnya yang iblis buat di dalam dunia ini. Sehingga Anda menolak firman itu dalam pikiran Anda. Jangan, saudara. Ada 4 tipe orang di sini. Coba kita lihat sekarang tipe yang kedua. Tipe yang kedua, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. Dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ini tipe yang kedua, orang yang diibaratkan tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh ke sana. Dia mendengarkan firman Tuhan. Coba kita lihat penjelasan Tuhan kita di ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ada tipe yang kedua di sini. Orang yang dikatakan luar biasa. Tadi orang yang pertama, ada hal yang positif mengenai mereka. Mereka minimal mendengar, walaupun kemudian itu diabaikan. Tetapi orang yang kedua ini bukan hanya sudah mendengar, bahkan Alkitab berkata mereka percaya. Mereka mendengar, mereka percaya, mereka menerimanya dengan gembira. Tetapi andai kalau kata percaya itu stop di sana, tapi tidak stop, melainkan dikatakan percaya sebentar saja. Percaya sebentar saja. Dan ketika tantangan muncul, ketika penganiayaan, ketika ada kesukaran, murtad. Dia menolak. Dia kembali lagi. Dia tidak percaya lagi. Dia percaya sebentar saja. Oh, saudara, apa bisa terjadi demikian? Kita melihat ada 2 alasan di sini. Yang pertama ada dalam perumpamaan itu sendiri. Katakan karena tidak mendapat air. Tadi sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak. Yang berbatu-batu itu tidak memungkinkan dia menyerap air. Dalam ayat yang ke-13, mereka itu tidak berakar. Mereka tidak berakar. Jadi ada 2 ciri orang ini. Sebenarnya Tuhan Yesus di dalam firman-Nya memerintah harus berakar. Pasangnya yang kedua. Kolose pasal yang kedua, kita lihat ayat 6 dan yang ketujuh. Ayat 6 dan 7. Kamu telah terima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini berbicara pada telah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Dia, dan dibangun atas Dia dalam iman yang kepadamu dan hati. Orang yang sudah percaya itu tadi berakar di dalam Kristus Yesus selalu, walaupun biologi lama di SMA ya. Dia kuat. Berapa tinggi pohon itu, tinggi itu pula lah, dalam itu pula lah akar. Jadi kalau pohon itu 1 meter, mestinya akar. Kalau pohon 2 meter, maka mestinya akarnya berkuat dia. Sudah diselamatkan, oh sungguh Anda sudah diselamatkan. Kalau bilang saya sudah mengerti, saya sudah bertukar tempat transaksi dengan Tuhan kita Yesus. Kolose, Tuhan kita berkata, kamu sudah menerima Tuhan kita Yesus Kristus, hidupmu tetap dalam Dia. Terbit ketika panas terik itu, katanya seperti orang Kristen, hanya dia pergi ke kafe, kelihatannya nih dari sepertinya bawahnya. Keras menimpa dia. Dapat air. Bagaimana caranya kita? Bagaimana kita bisa berakar dan mendapat? Sama dalam firman itu kita buka dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang 3. Apa yang dimaksud dengan air di sini? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang 3. Berbahagialah orang berjalan dan orang berdosa dan yang tidak duduk, tapi yang kesukaannya ialah Tuhan. Renungkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu apa saja yang berbuahnya berhasil. Apa yang dimaksud dengan air di sini? Orang yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang renungkan Taurat ialah bagaikan pohon yang punya akses lalu suatu pohon yang tidak pernah kekurangan air. Ya, seperti suatu pohon yang terus menyerap akar-akar yang subur dari air yang mengalir di sekitarnya. Oleh karena itu, air pertama di sini adalah firman Tuhan. Bagi seorang yang sudah percaya, tidak ada yang lebih penting daripada firman Tuhan bagi dirinya. Kita melihat di sini, tadi saya katakan, ada dua hal yang diperlukan oleh orang percaya. Dua hal yang diperlukan orang percaya agar dia bisa berakar tadi, kuat. Tidak mendapat air, ini adalah air kita. Ini adalah air. Oleh karena itu di grafe ini kita terus mengajak, kita terus mengajarkan, terus menekankan. baca firman Tuhan, berada dalam firman Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang berkata, ya, ah, ya, saya sudah jemaat Grafe, ya, tapi kenapa saya tidak ini, tidak merasakan apa-apa, saya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Oh, saudara, ya, tadi saya katakan ada tanah yang berbeda-beda. Ya. Apakah Anda berada dalam air? Apakah Anda memiliki cukup air dalam hidup Anda? Firman Tuhan diberikan kepada kita, dan kita bukan seperti orang 20 abad yang lalu, ya, yang firman Tuhan itu dalam gulungan-gulungan yang harus kita bopong kemana-mana. Tidak, kita punya Alkitab di tangan kita, bahkan hari ini di handphone kita, di komputer kita, di mana-mana. Tetapi semakin banyak dan semakin adanya firman Tuhan, seringkali tidak membuat kita semakin banyak membacanya, melainkan semakin sedikit, padahal semakin mudah diperoleh, semakin mudah. Saya ada membaca waktu itu Alkitab paling kecil di dunia, katanya. Alkitab paling kecil di dunia itu kecil sekali, sampai mesti pakai mikroskop untuk membacanya. Ini satu Alkitab ini bisa dalam satu jari kita, tapi apa gunanya kalau perlu mikroskop untuk membacanya? Lebih baik yang seperti ini dan dibaca. Alat kedua yang telah Tuhan berikan, coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Apalagi yang telah Tuhan berikan? Ada dua alat tadi saya katakan. Yang pertama firman-Nya. Dan yang kedua, Efesus 4 ayatnya yang ke-11 dan beberapa ayat setelahnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sudah enggak sama Tuhan. Alat kedua yang Tuhan berikan adalah jemaat lokal yang benar. Yang pertama ada firman-Nya Tuhan berikan agar orang percaya bisa berakar. Yang kedua ada jemaat yang benar. Dikatakan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah jemaat. Tuhan telah memberikan rahmat-Nya kepada jemaat. Dia menganugerahkan gembala sidang, penginjil, pengajar kepada jemaat itu. Supaya, katanya, dibangun jemaat itu. Supaya tidak diombang-ambingkan. Kalau kita kembali ke perumpamaan pohon tadi, pohon yang tidak punya akar, dia dengan mudah diombang-ambingkan. Tetapi pohon yang punya akar yang kuat, badai sekalipun tidak mampu mencabutnya dari tempatnya. Tapi orang yang tidak punya akar, didorong sedikit saja, dia tumbang. Diperlukan jemaat yang benar. Banyak orang hari ini, mungkin dia sadar betapa penting Alkitab, tapi banyak orang tidak sadar berapa penting jemaat yang benar itu. Saya tidak tahu berapa Anda yang tinggal di daerah Jabodetabek ini menghargai adanya GBI Agrafe di tempat ini. Kalau saya sangat menghargainya. Mungkin Anda berpikir, oh kalau tidak ada Grafe tidak apa-apa. Ya. Kalau Anda berpikir demikian, Anda belum tahu berapa penting jemaat yang benar itu. Ya. Anda boleh baca firman Tuhan, tetapi kalau di jemaat itu lalu firman Tuhan ini dibantah lagi, ya, apa gunanya? Ya. Anda bagaikan maju selangkah, mundur selangkah, maju selangkah, mundur selangkah. Ya. Oleh karena itu banyak sekali orang pergi ke gereja mana-mana 30 tahun, 40 tahun, hasilnya nol besar. Dia nggak tahu apa-apa. Saya lucu sekali, ada satu orang SMS saya baru ini, sengaja dia tidak mau kasih namanya. Dia tanya saya, ini saya nggak tahu orang ini memang punya masalah dengan jemaat Grafe kah atau apakah, ya. SMS saya, ya. Dr. Steven katanya, bagaimana menurut orang fundamental? Kalau orang fundamental masih punya hutang lalu mati masuk surga nggak katanya. Saya baca SMS, siapa ini ya? Ada apa nih dia, pertanyaan menjebak seperti ini, ada apa ini ya? Terus saya tanya dulu dia, ya saya bilang, Anda siapa ya? Saya bilang gitu ya, Anda siapa ini kan? Dan Anda apakah fundamental juga? Saya bilang gitu ya. Lalu dia sebut satu nama ya, yang nggak jelas itu laki apa perempuan gitu namanya, nggak jelas ya. Dia bilang, saya bukan ya, saya ini dari Injili katanya. Lalu saya nggak mau jawab dia dulu ya. Saya tanya lagi dia, kalau menurut Injili bagaimana, masuk surga nggak gitu ya. Ya lalu dia jawab, kalau menurut Injili dia sudah di blacklist sama Tuhan ya, ya, masuk surga. Nah, hati saya, wah ini nih begini ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan ya, itu hanya sekelumit kecil ya dalam pengertian apa dasar Alkitabnya ya. Apa dasar Alkitabnya? Banyak orang pergi ke gereja ya, puluhan tahun, hasilnya nol besar ya. Karena dia maju selangkah mundur selangkah ya. Mungkin dia baca dalam Alkitab, tapi kemudian praktek ya, firman Tuhan dan jemaat itu mestinya saling membangun. Apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan dipraktekkan dalam jemaat yang benar ya. Di reinforce, dikuatkan lagi di dalam jemaat ya. Ketika Alkitab mengajarkan hidup yang kudus itu dipraktekkan di dalam jemaat yang benar. Ada disiplin jemaat, ada ditegur soal dosa ya. Kalau Alkitab berkata tidak tentang rokok, maka jemaat itu dengan benar mengatakan tidak ya. Ada jemaat yang merokok harus didisiplinkan ya. Banyak gereja yang bahkan pemimpin-pemimpinnya keluar dari gereja langsung mengepul-ngepulkan asap rokok ya. Maka Anda maju selangkah mundur selangkah ya. Apa yang Anda baca di Alkitab tidak ditegaskan lagi di dalam gereja itu ya. Dalam Alkitab, oh ya benar ini firman Tuhan, tapi Alkitab itu mengajarkan hal liberal ya. Mengajarkan evolusi, mengajarkan yang lain-lain ya. Dimana Alkitab mengajarkan ayo kita berbeda dengan dunia ini, namun dalam gereja itu sendiri lagunya persis sama dengan dunia. Anda maju selangkah mundur selangkah. Oleh karena itu saya katakan ya, Alkitab ini penting ya, tapi kemudian jemaat yang benar ya, itu penting sekali juga ya. Ini menguatkan apa yang tertulis dalam Alkitab ya, menguatkannya dan membangun orang itu. Saudara, kembali ke dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi ya. Tipe orang yang kedua ini ya, tipe orang yang kedua kita melihat mereka tidak berakar. Apakah itu Anda? Saya harap tidak. Saya harap tidak ada di sini yang masuk dalam tipe kedua ini. Karena dikatakan orang ini kemudian murtad. Dia murtad, dia tidak percaya. Dia percaya sebentar saja. Tetapi coba kita lihat sekarang orang yang ketiga. Coba kita lihat tipe orang yang ketiga. Kita lihat di ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sini, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Penafsirannya di ayat yang ke-14 oleh Tuhan kita, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Jadi dia melangkah yang pertama. Tadi orang pertama mendengar juga, tapi enggak percaya. Nah, orang yang kedua mendengar, percaya sebentar saja. Orang yang ketiga jatuh di tengah dalam semak duri, orang yang telah mendengar firman itu dan percaya ternyata, dan bahkan bertumbuh. Karena dikatakan di ayat 14, orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Jadi dia sempat bertumbuh. Dia bukan hanya sebentar saja, dia bukan tiba-tiba hilang diterpa oleh angin. Dia sempat bertumbuh, tetapi ada hal yang menyedihkan mengenai pertumbuhannya ini. Pertumbuhannya bukan pertumbuhan yang sehat. Dikatakan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit ya. Terhimpit oleh apa saudara? Ada tiga hal disebut sini. Oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang ya. Kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup ya. Ini mencakup segala-galanya. Yang biasa membuat orang khawatir apa? Oh, banyak hal, saudara. Kemiskinan bisa membuat orang khawatir. Jadi, kemiskinan, kekayaan, kenikmatan hidup, banyak hal. Ini adalah hal-hal internal. ada orang yang tidak bisa bertumbuh karena dia berada di tengah semak duri. Karena dalam hatinya sudah ada banyak hal lain yang tumbuh. Karena dalam hatinya dia memelihara hal-hal lain yang dia biarkan bersaing dengan firman Tuhan. Dia tidak membiarkan firman Tuhan itu merajalela. Dia tidak membiarkan Tuhan benar-benar mengontrol seluruh hidupnya. Tetapi dia membiarkan hal-hal lain untuk mendapat porsi juga dalam hidupnya, untuk menjadi raja-raja kecil di dalam hatinya. Dia membiarkan semak-semak duri itu menghimpit firman itu. Kita melihat di sini, saudara, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini diulang juga, coba kita buka dalam Markus. Markus pasal yang keempat dalam perikop paralelnya. Ya. Ayatnya yang ke-19. Markus 4 ayat yang ke-19. Dikatakan di situ apa? Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa saya ajak kita lihat yang Markus? Karena di sini lebih jelas. Ya. Bukan segala jenis kekhawatiran, tapi dikatakan kekhawatiran dunia ini. Kekhawatiran dunia ini. Ada jenis khawatir yang bagus. Kalau ada orang khawatir, oh saya orang berdosa, saya akan masuk neraka, itu kekhawatiran yang bagus, saudara. Ada orang yang khawatir tentang bagaimana dia harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Itu adalah kekhawatiran yang baik. Ya. Tapi dikatakan kekhawatiran dunia ini. Ya. Kekhawatiran dunia ini. Hal-hal yang dunia membuat kita khawatir yang seharusnya kita tidak khawatir. Ya. Kemudian dikatakan tipu daya kekayaan. Ya. Tipu daya kekayaan. Ya. Kekayaan itu sendiri tidak salah dengan sendirinya. Tetapi hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan itu apa, saudara? Di mana itu menjadi ambisi kita. Itu menjadi hal yang kita pertahankan. Itu menjadi hal yang kita incar di atas segala yang lain. Kenapa di dalam Alkitab, dalam Timotius dikatakan, jangan ada di antara kalian yang ingin menjadi kaya. Oh, kok gak boleh ingin menjadi kaya? Kenapa, saudara? Itu adalah tipu daya kekayaan. Kalau Tuhan memberkati kita sesudah kita bekerja dengan baik di hadapannya, baik, ya. Anggaplah itu berkat Tuhan. Ya. Dan kalau kita menganggap itu berkat Tuhan, ya, maka kita pun akan mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita masuk dalam tipu daya kekayaan, ya, di mana itu menjadi hal yang kita tuju, ya, menjadi hal yang kita utamakan, ya, maka kita telah kacau di sana. Dan keinginan akan hal yang lain, katanya, masuk menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak mendatangkan buah yang matang. Tadi malam ada pembukaan tahun semester GITS. Bapak Gembala kita berkhotbah dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Dan di situ dikatakan seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya saat ini. Kita tidak melihat ada seorang prajurit yang kalau mau pergi ke berperang, ya, dia memikirkan bagaimana makanan saya, bagaimana ini saya, itu semua disediakan oleh yang mengutus dia. Demikian juga Tuhan kita pernah berkata dalam Matius 6 ayat 33, Matius pasal 6, janganlah khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Itu adalah janji Tuhan. Mari kita kembali dalam Lukas pasal 8 sekarang, saudara. Lukas pasal yang ke-8. Apakah banyak sekali orang Kristen yang masuk dalam kategori 3 ini? Dia mendengar firman Tuhan, tetapi keinginan yang lain tumbuh dalam hatinya menghimpit firman itu, tidak berbuah dengan matang. Setengah-setengah, hidup setengah-setengah untuk Tuhan. Dia mendengar firman, oh ya ini yang benar, tapi kemudian ada begitu banyak hal yang sulit sekali dia lepas. Dia mendengar firman Tuhan tentang gereja yang benar, tapi ada begitu banyak hal yang harus dia lepas. Dia tidak sanggup lakukan. Dia mendengar firman Tuhan tentang hidup yang kudus, tapi ada begitu banyak hal yang sulit dia lepas dalam hidupnya yang lama. Dia mendengar firman Tuhan tentang berbeda dengan dunia ini. Kalau Anda ingin berkenan di hadapan Tuhan, Anda harus memisahkan diri dari dunia. Namun ada begitu banyak hal, keinginan-keinginan di sana yang sudah tumbuh lama bagaikan semak duri yang menghimpit firman itu, dan berkata, kalau Anda lakukan ini, berapa besar pengorbananmu, betapa besar hal yang harus Anda tinggalkan. Dan itu menghimpit firman itu, dia tidak jadi. Waktu di kebaktian, oh iya, saya harus buang hal ini, saya harus buang kaset-kaset ini, saya harus buang ini. Tetapi sampai di rumah, oh betapa sayang hal itu. Ini adalah semak ya, yang telah tumbuh di sana. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu ya. Apakah itu Anda? Ya. Mintalah kepada Tuhan untuk membersihkan semak-semak itu dari dalam hati Anda. Kita lihat sekarang orang yang keempat, saudara. Orang yang keempat. Kita lihat di ayat yang ke-8, Lukas 8 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Dan Tuhan jelaskan di ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ciri dari orang ini adalah dia berbuah banyak. Ciri dari orang ini adalah firman Tuhan itu tidak hanya dia dengar, tidak hanya dia percaya sebentar saja, tetapi firman itu berbuah di dalam hidupnya. Artinya firman itu mengubah dia, firman itu mentransformasikan dia. Pertama dalam hal keselamatan, bahwa dia menerima firman itu, dan kemudian dia berubah menjadi ciptaan baru karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian firman-firman yang selanjutnya yang dia dengar, dia terima juga, dan itu mengubah hidupnya, dan dia berubah. Ketika dia mendengar firman Tuhan tentang bagaimana orang Kristen meninggalkan manusia lama, maka dia berubah, itu berbuah dalam hidupnya. Mungkin orang yang paling dekat dengan dia akan menyadari perubahan, oh dia sekarang berbeda. Dia tidak lagi berkata-kata seperti dahulu kala. Tidak ada lagi kata-kata seperti dulu, kata-kata makian. Oh dia sekarang berbeda, temperamennya berbeda. Tadinya dia sedikit-sedikit marah, tadinya dengan tanpa alasan mungkin suaminya dicaci maki, mungkin tanpa alasan istrinya dia pukulin, tapi sekarang dia berbeda. Ada perubahan, ada transformasi ketika firman itu sampai ke dalam hatinya. Saya masih ingat Dr. Rod Bell, mantan gembala sidang kami di Tabernacle. Dia menulis buku biografinya, dan dalam biografinya itu dia menceritakan saat dia diselamatkan. Dan saat dia diselamatkan, katanya, oh ada perubahan yang begitu besar. Anda tahu tadinya dia adalah peminum paling hebat. Dia ada orang desa. Dia asalnya itu West Virginia. Kalau Anda lihat peta Amerika, West Virginia itu daerah pegunungan, pertambangan. Dia orang daerah kota kecil. Dan katanya dia punya, dia itu tiga serangkai. Dia itu salah satu tiga serangkai pemabuk besar, katanya. Dan orang seisi kota dia berpikir, ini tiga orang paling jahat. Dan setelah dia kilas balik, dua orang temannya mati tragis. Dia berpikir, kenapa saya tidak? Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia bilang, ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang perlu kasih tahu dia bahwa jangan minum lagi. Tidak perlu satu orang pun kasih tahu dia, dia langsung tahu. Dan dia langsung berhenti. Dan ada semangat yang begitu membara, dia langsung cerita kepada teman kerjanya, dia cerita kepada teman tetangganya. Oh, I'm safe, katanya. Saya sudah diselamatkan. Dan ada satu orang teman kerjanya, yang notabene orang Kristen juga. Ketika Pastor Rod Bell itu berkata kepada, saya sudah diselamatkan. Orang itu dengan cuek berkata, oh, saya juga sudah diselamatkan, katanya. Dan Pastor Rod Bell berkata, tidak, kamu belum diselamatkan. Hah, orang itu kaget. Kenapa ya? Kamu masih pasang foto Marilyn Monroe di kamar kamu. Saya lihat itu ya. Kamu belum diselamatkan, katanya. Wah, orang itu kaget sekali ya. Wah, nah. Saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Ada perubahan. Ciri dari orang yang keempat ini, ada buah di dalam hatinya ya. Ada buah dalam hidupnya ya. Oh, saya sudah diselamatkan, langsung bisa diketahui kamu belum diselamatkan. Itu omong kosong. Itu kamu masih ini, kamu masih berbuat ini, kamu masih menyimpan dosa dalam hatimu yang tidak mau engkau bereskan di hadapan Tuhan. Saudara, apa jenis orang yang mana kita? Jenis orang yang pertama, yang kedua, ketiga, atau keempat? Siapa mempunyai telinga, untuk mendengar. Hendaklah ia mendengar kata Yesus, karena kita bisa memilih. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sambil kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan telah ditaburkan, tetapi di manakah ia jatuh pada hari ini? Apakah ia jatuh di tanah yang di tepi jalan? Apakah sambil Anda mendengar firman Tuhan, Anda mengabaikannya? Apakah iblis telah mengidarkan burung-burungnya yang segera mematuk firman itu dari hati Anda? Ataukah Anda mau berkata pada saat ini, saya ingin menerimanya, saya ingin firman itu mengubah saya. Saya ingin firman itu menjadikan saya baru. Saya ingin bertanya di sini, berapa banyak yang sudah diselamatkan? Sambil kita menutup mata, kita menundukkan kepala, ini adalah hal pribadi kita dengan Tuhan. Siapakah di sini yang dapat berkata, kalau saya mati sekarang, saya tahu dosa saya sudah ditanggung sepenuhnya oleh Yesus Kristus, dan saya diselamatkan dan akan masuk sorga. Berapa banyak yang dapat berkata demikian? Coba angkat tangan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya, hadapan yang lain. Siapa yang dapat berkata demikian? Terima kasih untuk tangan diangkat. Saya tidak berusaha untuk melihat-lihat siapa yang angkat, siapa yang tidak. Namun, mungkin ada yang tidak mengangkat tangannya. Mungkin ada yang ragu. Anda belum tahu dosa-dosa Anda ditanggung sepenuhnya. Anda belum tahu Anda diselamatkan. Maukah Anda pada hari ini? Tadi saya sudah singgung sedikit. Anda adalah orang berdosa. Anda pasti masuk neraka karena dosa-dosa Anda. Tetapi ada jalan keluar, ada kabar baik. Yesus sudah menanggung dosamu di atas kayu salib. Anda hanya perlu bertobat. Setuju dengan Allah bahwa Anda orang berdosa yang harus masuk neraka. Anda menyesal dosa-dosa Anda telah menyebabkan Yesus disalib. Dan Anda mau menerima dia, menerima apa yang dilakukan, bertukar posisi dengan dia. Kristus mati bagi Anda, Anda hidup bagi dia. Adakah yang ingin berkata demikian pada pagi hari ini? Ya, hari ini saya ingin menerima Kristus, percaya dengan sepenuh hati kepadanya. Dengan mata tutup, adakah yang berkata demikian? Silakan angkat tanganmu. Apakah ada? Anda ingin berkata, pada hari ini saya ingin melakukan transaksi itu. Saya ingin percaya kepada Tuhan. Saya ingin dosa saya sepenuhnya diambil. Puji Tuhan untuk tangan-tangan diangkat. Apakah ada lagi? Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Apakah ada lagi yang ingin berkata, hari ini saya tidak ingin ada burung yang mengambil firman itu dari hati saya. Saya tidak ingin hati saya hati yang keras karena berbatu-batu. Saya ingin hati saya hati yang lembut dan yang dapat membawa buah. Saya ingin menerima firman itu. Ada lagi yang ingin berkata, silakan angkat tanganmu. Kalau Anda mengangkat tangan Anda, saya melihat ada banyak tangan diangkat, saya tidak tahu. Tetapi Anda dan Tuhan tahu. Kalau Anda mengangkat tangan Anda dengan keseriusan, katakanlah kepada Tuhan saat ini, Tuhan, berdoalah kepadanya, Tuhan, saya orang berdosa, saya melanggar firman-Mu. Saya harus dihukum dalam neraka sesuai dengan hukum-Mu. Tuhan, tapi Engkau telah datang mati bagi saya. Dan tolonglah, selamatkan saya. Gantikan saya di atas kayu salib sebagaimana Engkau telah lakukan. Saya percaya itu, saya menerimanya. Katakan itu dengan segenap hati kepada Tuhan dalam hatimu. Bagi Anda yang sudah percaya kepada Tuhan, adakah kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan atau keinginan akan hal-hal yang lain menghambat firman di dalam hidupmu? Maukah Anda membereskan semak-semak itu? Maukah Anda membakar semak-semak itu? Hanya Anda yang bisa lakukan. Bapa di surga, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang tadi diangkat, orang-orang yang berkata bahwa dia ingin percaya kepadamu pada saat ini. Tuhan, Engkau berjanji dalam firman-Mu, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin. Kiranya Engkau yang mendengar seruan hati mereka masing-masing. Dan Engkau yang menyelamatkan mereka sesuai dengan kepercayaan mereka kepada Engkau. Kami yakin akan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.